nak lo banak ukur angkutan antara nak lo tuju payu pisan ti janari mobil enggis balawiri pada ngantri ada rendi parapatan panumpang nak ngantri asup hiji hiji ngan tepi nu kuatan ayat dalapan 07 kuatan khusus terminal ngan sok erak muatan lo bak nu kenal nampi ongkos dari malik nak kagigir panumpang surti manehna ngan ukur nyengir 07 ampih nak setengah 7 ngan sok liur lamun setoran canjangkep budar gedor niangan duit tambahan ngudak setoran gening kieu kerasana haduh ucu liur geningnya jadi supir 07 teh disupu ieu teh abdi teh ngantri ngangkutan anu gede kapalasar ngan tepi nu kuatan aya dalapan 07 muatan khusus terminal ngan sok erak muatan loba nu kenal nampa ongkos bari malik nak kagigir panumpang surti manehna ngan ukur nyengir 07 ampihna setengah 7 ngan sok clear lamun setoran canjangkep budar gedor neangan duit tambahan ngudak setoran gening sana aduh ucu parantos kenging sabarari kita ayudi kita di ngan bulak balik we patung kuda pasar parapatan irahat kita akang ka bade pinungna karunya teuing ayudi sok kenging sabaraha eta teh ti subuh deukeun ka magrib teh bari malik nak kagigir panumpang surti manehna ngan ukur nyengir 07 ampihna setengah 7 ngan sok clear lamun setoran canjangkep gedar gedor neangan duit tambahan ngudak setoran gening.